diriku jauh melayang. Dia terkejut dan gembira. Oh betapa kau tak pernah berubah. Malah semakin simpati. Oh dia berbalik menyapaku. Sebagaimana dulu bercanda.